Biarlah hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di hari ini ketika kami akan menyelesaikan tahun ini, kami boleh melihat anugerah demi anugerah menyertai kami. Sekalipun kami punya kesulitan, persoalan, pergumulan yang manusia, orang terdekat kami sekalipun tidak bisa mengerti. Tetapi kami bersyukur ada Allah Immanuel yang boleh mengerti dan peduli. Biarlah Tuhan dengan kasih-Mu itu kami menghadap hadirat-Mu. Kami rindu bersama-sama belajar firman-Mu. Apa yang menjadi kesaksian, apa yang menjadi kisah di masa lalu ketika Engkau hadir di dunia. Biarlah tetap itu hidup dalam hati kami. Ajar kami Tuhan, beritahukan kepada kami apa hati-Mu, isi hati-Mu. Dan biarlah kami boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa, berkati kami sekalian, urapi kami semua. Berikan kami hati dan hikmat dari surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara mengasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali melihat saudara. Saudara yang mengasihi Tuhan, hari ini kita berbicara soal Natal di hatiku. Ketika bicara Natal, saudara, ketika orang percaya melakukan Natal, orang percaya memiliki Natal hari ini, dunia juga melakukan Natal. Seluruh dunia, saya percaya kalau saudara pergi kemanapun hari ini, entah saudara ke mall, entah saudara ke luar negeri, ada begitu banyak orang juga merayakan Natal. Tetapi kita tahu saudara, dan saya percaya kita semua tahu bahwa Natalnya orang Kristen dan Natalnya dunia itu berbeda. Natalnya orang Kristen dan Natalnya dunia itu sangat-sangat berbeda. Kita bisa melihat bagaimana value nilai yang ada di dalam apa yang dilakukan mereka ketika bicara soal Natal. Di dalam dunia-dunia yang melakukan Natal itu penuh dengan katakanlah mitos. Yang paling menonjol adalah Santa Claus. Dengan Santa Claus, dengan orang yang tua, bagi-bagi hadiah, kemudian punya catatan siapa anak yang baik, siapa anak yang nakal, siapa dapat hadiah, siapa tidak dapat hadiah. Dan Santa Claus berasal dari mungkin kutub utara dan sebagainya, lalu punya rusa terbang dan semuanya. Dan versi Natal dunia adalah versi yang dipenuhi hari ini, ketika Natal pasti adalah saat berbelanja dan diskon. Maka ketika ada diskon, katakan hari belanja online nasional gitu ya. Natal 99% diskonnya, semua orang berburu-buru. Natal kita belanja tunggu diskon besar. Surah Natalnya orang dunia adalah seperti itu. Buat mereka Natal adalah pesta, Natal adalah liburan. Tetapi ketika sebagai orang percaya, hari ini saya percaya kita bukanlah orang-orang yang seperti itu saudara. Kalau kita melihat dunia hari ini, dunia mengadakan Natal adalah dunia yang tanpa Yesus. Dunia yang tidak menghadirkan esensi Natal, dunia yang tidak mengerti bahwa Natal bukan bicara hari ini kita belanja. Natal bukan bicara saya mendapatkan hadiah, tukar kado dan sebagainya, bukan. Sehingga kalau kita melihat dunia, Natal dunia, bisa kita berkata adalah Natal yang tanpa Yesus di hati. Yang ada adalah hadiah, yang ada adalah sukacita dunia. Saudara yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya hari ini, mari kita belajar. Apa ciri-ciri Natal untuk orang-orang percaya hari ini? Ketika mengadakan Natal, yang Natalnya itu di hati. Yang Natal itu ada di hatinya. Apa ciri-cirinya? Mari kita lihat kejadian dalam Lukas pasal kedua. Lukas pasal kedua ayat 8 sampai ke 20. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 20. Apa ciri-ciri orang percaya yang menaruh Natal di hatinya? Mari kita buka bersama-sama Lukas pasal kedua. Surah ayat ke-8 saya akan baca, ayat 9 surah silakan baca, kita bergantian membaca firman Tuhan ini. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Delapan belas, dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang mengasihi Tuhan, saya percaya kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada malam itu. Ketika malam itu, di mana malam mungkin seperti malam-malam biasa buat para gembala, ketika para domba sudah diiring masuk di dalam kandang, di padang rumput itu. Sudah diiring masuk dalam kandang, sudah dikunci, saya membayangkan sebagian gembala itu duduk berkelompok. Lalu mereka mulai bercakap-cakap, ngobrol satu dengan lainnya. Entah berbicara soal isu di kampung, entah berbicara soal keluarga, entah berbicara apapun malam hari itu. Sebagian sedang bercakap-cakap di dekat perapian karena dingin malam itu. Sebagian mulai mengantuk berselimut, dengan selimutnya mulai mengantuk pada malam itu. Saudara, mereka tidak pernah mengharapkan di malam itu muncul satu kejadian yang luar biasa. Tapi di malam itu tiba-tiba ketika mereka ada di malam itu, tiba-tiba datang malaikat berdiri tengah-tengah mereka. Mereka terkejut dengan kehadiran malaikat. Malaikat yang hadir dengan segala kemuliaan Allah, mereka terkejut pada malam hari itu. Dan ketika mereka dalam ketakutan, malaikat berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab hari ini aku memberitakan berita kesukaan besar kepadamu. Telah lahir juru selamat di kota Daud. Saudara yang mengasihi Tuhan, berita ini adalah berita yang sangat-sangat dinantikan. Kalau kita melihat kondisi orang Israel, saat itu orang Israel hidup secara politik. Mereka adalah orang-orang yang menantikan pemulihan Israel. Saudara, ketika mereka hidup secara politik sebagai bangsa, sebagai umat, mereka hidup pada masa itu adalah masa yang sudah tidak punya bangsa. Israel menjadi umat yang terjajah di dalam kekuasaan Romawi. Israel adalah orang-orang yang dijajah di dalam tawanan orang Romawi. Kita tahu bagaimana Daud dulu, Raja Daud menyatukan Israel. Kita tahu bagaimana Salomo membesarkan Israel, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, yang ditakuti oleh orang. Tetapi setelah Salomo selesai, maka seluruh keturunan itu, kita tahu sejarah bagaimana Israel terpecah antara Israel Utara dan Israel Selatan. Dan ketika zaman malaikat itu hadir, Kristus hadir, Israel Utara sudah hancur 10 suku. Israel Selatan juga sudah hancur. Sehingga ketika kehancuran Israel ini, maka Israel tercerai berai, lalu mereka dikuasai oleh orang-orang Romawi. Sehingga mereka menantikan kapan muncul Mesias. Kapan muncul Juru Selamat. Kapan muncul Raja yang seperti Salomo. Kapan muncul Daud seperti Raja seperti Daud yang akan menyatukan kami. Pengharapan mereka adalah pengharapan mesianik, mengharapkan juru selamat itu hadir. Kondisi kedua mereka adalah bagaimana mereka hidup. Mereka hidup dalam satu kerohanian yang rapuh. Saudara, mereka sudah tidak punya lagi satu semangat rohani yang tinggi. Mereka hidup dalam keyakinan dan arah agama yang kehilangan arah. Sehingga kehidupan mereka, kerohanian mereka hanya sifatnya rutinitas. Ritual semata-mata, agama semata-mata. Tapi mereka mulai kehilangan esensi daripada menyembah kepada Allah yang benar. Yang ketiga, kondisi mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam masyarakat. Mereka mulai melihat, rupanya masyarakat sekarang mulai tidak bersatu. Mulai ada strata, mulai ada golongan. maka timbullah golongan Saduki, orang-orang Taurat, Aris, orang Farisi, ahli Taurat. Ada begitu banyak golongan-golongan, ada golongan orang kaya, ada golongan orang miskin, sehingga orang-orang hidup kondisinya adalah kondisi yang tidak baik. Mereka merindukan bagaimana Israel yang lalu, yang baik, yang mereka dengar bagaimana kejayaan Israel. Dan mereka mengharapkan janji Allah, terutama ketika bicara di kitab Yesaya, bagaimana menjanjikan Raja Damai, bagaimana menjanjikan Allah yang kekal, Mesias yang hadir di tengah-tengah mereka, itulah yang mereka rindukan pada saat itu. Dan di malam itu, sudah ketika mereka berada di malam itu, datanglah malaikat Tuhan menyampaikan bahwa pada malam ini lahir Mesias, pada malam ini lahir Juru Selamat, pada malam ini lahir Raja yang diurapi, yaitu Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan, berita ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Karena mereka mengharapkan bagaimana nubuat tentang Mesianik itu boleh hadir. Supaya mereka boleh dibebaskan. Supaya mereka boleh punya kerohanian yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Bagaimana mereka boleh menjadi orang-orang yang hidup punya satu kesatuan. Saudara, kondisi mereka demikian itu dicatat oleh Yesaya dikatakan sebagai bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Situasi mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kekelaman. Situasi mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kuk, di dalam gandar yang menekan hidup mereka, yang memberi beban kepada mereka dari waktu ke waktu. Kondisi inilah yang sungguh-sungguh membuat mereka berdoa, berteriak kepada Allah, di manakah Juru Selamat? Kapan Mesias itu datang? Kapan janji Allah itu digenapi? Setelah pada malam itu, datanglah malaikat Tuhan dalam waktunya yang Tuhan sudah tentukan, dalam waktunya rencana Allah, di malam itu lahirlah Juru Selamat. Para gembala mendengar dengan sangat jelas berita. Inti berita Natal adalah bicara soal telah lahir Juru Selamat bagi manusia. Setelah dari cerita ini, dari kisah ini, mari kita lihat ciri-ciri orang percaya yang menaruh Natal di hatinya. Yang pertama kita belajar, orang percaya yang memiliki Natal di hati itu adalah orang yang punya kerinduan. Memiliki kerinduan kepada Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita punya Natal di hati atau tidak hari ini? Mari kita ukur dari sisi apakah saya memiliki kerinduan kepada Kristus. Ketika bicara Natal, inti Natal itu adalah Kristus. Ketika saya mengingat Natal, masuk di dalam peringatan akan Natal, apakah sungguh-sungguh saya memiliki kerinduan kepada Kristus hari ini? Saudara, kalau kita melihat orang yang memiliki kerinduan, itu indikasinya kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah orang itu pasti segera melakukan suatu hal. Kalau misalnya ambil contoh hari ini, kalau saya rindu kepada seseorang, maka ketika bicara saya rindu ingin bertemu dengan seseorang, maka pasti saya akan segera pergi kepada orang itu mendapatkan dia. Itu orang yang rindu. Yang kedua, orang yang punya kerinduan itu adalah orang pasti berjuang. Dia akan berkomitmen sampai saya dapat. Yang ketiga, orang yang punya kerinduan itu pasti akan antusias. Dia akan antusias melakukan satu hal itu, apa yang dia rindukan. Dia akan penuh dengan keseriusan, penuh dengan fokus untuk mencapai mendapatkan apa yang dia rindukan. Saya percaya mungkin kita boleh ambil pengalaman waktu kita, katakan kita pacaran lah ya. Ketika seorang pacar yang merindukan pacarnya, maka apapun akan dia terobos. Kata orang, biarpun gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, badai akan kuterjang, apapun demi melihat si dia. Seorang orang yang punya kerinduan adalah orang yang sungguh-sungguh hari ini, kita bisa lihat bahwa dia sungguh-sungguh memikirkan apa yang dia rindukan, dia boleh lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya ingin ambil sebuah contoh. Mari kita lihat seorang contoh, seorang mama yang rindu bertemu dengan anak dan cucunya. Dari kisah ini, saudara, mari kita melihat bagaimana seorang yang sungguh-sungguh merindukan sesuatu, dan mari kita coba lihat diri kita. Apakah di Natal ini kita punya kerinduan kepada Kristus? seperti orang yang sungguh-sungguh merindukan Kristus. Apakah kita punya itu? Mari kita lihat. 一个老妇人因为携带违禁品在委内瑞拉机场被拘捕了。她是一个台湾人，没有人认识她。 告诉他们，这是一包中药材，他是来这里炖鸡汤给女儿补身体的，他女儿刚生产完，他们有好几年没见了。 蔡英妹，63岁，第一次出国，不会英文，没有人陪伴，一个人独自飞行3天，3个国家，32000公里。 Saudara, saya percaya dari kisah ini kita bisa belajar apa artinya rindu kepada seseorang. Cai Yingmei belum pernah keluar negeri. Tetapi karena kerinduannya kepada anak cucunya yang sudah bertahun-tahun dia tidak lihat. Saudara, dengan kata lain, betul-betul laut diseberangi, badai diterjang, segala kesulitan dilalui demi melihat anak. Saudara, apakah kita punya kerinduan yang begitu besar hari ini kepada Tuhan ketika Natal ini? Ketika kita berbicara soal Natal, saudara, waktu saudara ingat Natal, kira-kira kalimat ini saudara mengucapkannya gimana? Hah, Natal lagi. Waduh, Natal lagi. Atau saudara berkata, wow, Natal lagi. Natal lagi, wow, luar biasa. Saudara, buat saya tentu kalimat, wah Natal lagi ya. Cepat banget ya Natal lagi, waduh. Atau orang berkata, wow Natal sudah tiba. Saudara, tentu adalah perkataan yang berbeda. Ketika kita Natal punya Natal ini, mana yang kalimat kita? Apakah kita sungguh-sungguh punya kerinduan? Ketika bicara Natal di hatiku, adalah bicara kita melihat bagaimana para gembala di sana segera berangkat. Ciri orang percaya yang menaruh Natal di hatinya adalah orang itu ketika mendengar Natal langsung berangkat. Gembala langsung berangkat artinya punya kerinduan betapa besar ingin berjumpa dengan Juru Selamat. Juru Selamat yang sudah ditunggu-tunggu ratusan tahun yang mereka dengar dari nenek moyang mereka, sekarang dikatakan telah hadir, telah lahir. maka segala kerinduan mereka, hati mereka mendorong mereka segera berangkat sesuai petunjuk malaikat untuk menjumpai bayi yang dibungkus dengan kain lampin yang dilahirkan malam itu. Kerinduan hati mereka, sukacita yang betapa besar ketika mereka berjumpa dengan bayi itu. Seorang yang rindu kepada Kristus adalah orang akan sungguh-sungguh bersyukur, bersukacita setiap kali mengingat Kristus. Ketika bicara Natal di hati, orang yang memiliki Natal di hatinya, orang percaya yang memiliki Natal di hatinya adalah orang yang ketika tahun Natal tiba, hatinya bersyukur. Hatinya sungguh-sungguh bersukacita. Hatinya sungguh-sungguh bergembira, berkata, wow, Natal telah tiba. Bersyukur kepada-Mu Tuhan, Natal telah tiba. Setiap kali Natal aku mengingat bagaimana kasih-Mu. Seratakah itu hatinya kita hari ini? Adakah ketika kita mengingat Natal, sungguh-sungguh kita bersukacita, hati kita melimpah dengan kerinduan kepada Allah? Ataukah kita merasa Natal ini seperti Natal-Natal tahun yang lalu? Biasa, ikutin aja program gereja. Sudah lewat 23, 24, 25, ya nanti dan di GKY ada kebaktian bersama mungkin di pusat dan sebagainya. Biasa, ikut ya ikut aja. Ataukah saudara merasa bahwa ini tidak biasa, tapi ini spesial. Mengingat Kristus hadir. Saudara yang mengasihi Tuhan, yang kedua, apa yang kita bisa belajar? Dari orang yang merindukan Natal, yang punya ciri menaruh Natal itu dalam hatinya. Yang kedua, kita melihat orang yang menaruh Natal dalam hatinya adalah orang yang punya komitmen untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Untuk menyampaikan kabar baik tentang Kristus. Setelah para gembala mereka berangkat, ayat 17 dan 20, dikatakan bahwa mereka sudah lihat langsung, hati mereka bergembira, bersuka cita. Dan ketika mereka bersuka cita, hati itu tidak tahan kalau tidak cerita. Maka mereka bercerita, gembala bercerita kepada Maria, kepada Yusuf. Menceritakan apa yang mereka dengar dari malaikat. Lalu mereka ceritakan. Selesai mereka bercerita, bertemu langsung dengan Kristus, bayi Kristus. Maka dikatakan apa? Mereka keluar dari pertemuan itu, mereka pergi dari perjumpaan itu. Lalu mereka bercerita, memuji Tuhan, bersuka cita. Mengabarkan tentang Kristus. Saudara, setiap orang yang menaruh Natal di hatinya akan menyampaikan tentang Kristus. Kalau saya menaruh Natal di hatiku, aku akan menyampaikan tentang Kristus kepada orang lain. Kalau saya menaruh Natal di hatiku, aku akan rindu menyampaikan kepada orang lain punya komitmen. Kalau saya menaruh si dia di hatiku, kalau saya menaruh pacar saya di hati saya, maka apa yang kita lakukan? Pasti apa-apa cerita pacar kan ya. Kalau kita menaruh anak kita dalam hati kita, ketemu ibu-ibu, kalau ketemu ceritanya apa? Hah? Anakku begini loh, anakku kemarin juara loh, anakku blablabla. Karena apa? Menaruh di dalam hatinya. Seorang yang menaruh seseorang di dalam hatinya, pasti bercerita. Pasti punya komitmen mengabarkan. Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika kita memiliki Natal, akan memasuki Natal dalam 23, 24 ini. Saya percaya kalau gereja punya undangan Natal untuk 24, 25, gereja seharusnya tidak perlu susah-susah menyuruh saudara bawa ini ya, kepada saudara, kepada teman, kepada keluarga, ajak ya sampai gereja kadang-kadang berbusa. Harusnya gereja gak usah susah-susah. Saudara. Cetak undangan atau bahkan saudara bertanya, adakah undangan? Saya mau undang teman saya. Saudara, orang menaruh Natal di hatinya adalah orang yang bercerita. Apakah Natal itu kepada orang lain? Saudara, berita Natal itu ketika disampaikan soal juru selamat itu, inti esensinya bukan bicara soal bangsa secara politik. Ketika malaikat berkata, hari ini telah lahir juru selamat bagimu, malaikat tidak bicara bahwa juru selamat ini akan menjadi seperti Raja Daud yang akan menyelamatkan engkau, menyatukan engkau menjadi satu bangsa yang besar. Malaikat ini tidak bercerita bahwa ketika juru selamat ini datang, Raja Damai ini datang, dia tidak akan menyatukan kalian sehingga kalian menjadi negara yang besar, yang powerful, yang penuh kekuatan. Tetapi malaikat itu bicara soal bahwa manusia itu perlu juru selamat. Inti dari berita Natal adalah bicara soal manusia hari ini hidup, manusia yang dilahirkan ke dalam dunia adalah manusia yang hidup terikat oleh dosa, terikat oleh kegelapan. Ada kuk, ada gandar di atas bahunya dalam perjalanan hidupnya. Manusia yang hari ini lahir adalah manusia yang lahir menjadi musuh Allah. Manusia yang lahir di dalam keterikatan dosa. Inilah inti berita Natal, maka manusia itu membutuhkan juru selamat. Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika bicara soal Natal, kita tahu bagaimana kisah dan apa esensi Natal. Kita tahu bagaimana manusia awal diciptakan sungguh amat baik, bukan? Ketika diciptakan alam manusia sungguh amat baik. Tetapi ketika Kejadian 3 bercerita bahwa manusia berdosa, manusia rusak. Seluruh diri manusia adalah manusia yang berdosa ketika manusia melanggar perintah Allah di Taman Eden itu. Dan ketika manusia berdosa, maka semua orang yang dilahirkan di dalam dunia hari ini adalah orang yang lahir hidup dalam kegelapan. Adalah orang yang lahir hidup dalam belenggu dosa. Mazmur 51 ayat 7. Setiap orang dilahirkan ke dalam dunia ini adalah orang yang dilahirkan di dalam kandungan sudah berdosa, diperanakan, dilahirkan dalam kuasa dosa. Orang-orang hidup dalam keterikatan dosa sejak dia dalam kandungan dan seluruh hidupnya. Sehingga manusia itu hidup adalah manusia yang dilahirkan itu bukanlah manusia yang putih, suci, tidak berdosa. Bukan. Tapi adalah manusia yang berdosa. Kalau saya boleh ilustrasikan, saudara, manusia hari ini hidup. Tangan saya punya telur ayam kampung. Saudara, kalau dibicara manusia yang lahir ke dalam dunia hari ini, bukanlah manusia yang hari ini lahir suci dan bersih. Mungkin dari luar bisa kelihatan dia itu suci, putih, dan baik. Hari ini manusia lahir ke dalam dunia dengan berbagai budaya dunia, dengan berbagai norma dunia, dengan berbagai agama dunia, mencoba membungkus manusia menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang kelihatannya sungguh-sungguh berbuat baik. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita, kitab suci menyatakan bahwa manusia yang dilahirkan ke dalam dunia bukanlah manusia yang putih. Bukanlah manusia, izinkan saya meninggalkan mimbar ini. Bukanlah manusia yang lahir ke dalam dunia ini adalah manusia yang sungguh-sungguh suci. Tetapi manusia yang lahir ke dalam dunia ini adalah manusia yang lahir yang di dalam seluruh hidupnya adalah hitam. Manusia yang dilahirkan ke dalam dunia bukanlah putih, tetapi dalam seluruh dirinya adalah hitam hari ini. Manusia lahir ke dalam dunia adalah manusia yang berdosa. Dosa di dalam dirinya, dosa mengikat dirinya, dan dia tidak mampu menyelamatkan diri dari segala keberdosaan ini, karena dosa itu masuk di dalam seluruh hidupnya. Maka sejak dia dilahirkan ke dalam dunia, dia adalah orang yang berdosa. Saudara yang mengasihi Tuhan, ini kondisi manusia berdosa. Manusia yang hidup hari ini seluruhnya adalah kegelapan. Yeremia berkata apa? Lihat betapa liciknya hati manusia. Liciknya, betapa busuknya. Busuknya sampai tidak terjangkau. Esensi manusia lahir adalah manusia yang hatinya sudah membatu, hatinya sakit. Sudah sakit, tidak dapat disembuhkan. Tidak seorang manusia pun sanggup menyembuhkan. Manusia yang lahir ke dalam dunia adalah manusia yang hidup tidak berbuat yang baik. Bukan manusia saleh, tidak sanggup menjadi orang saleh. Orang mau agama apapun hari ini, mentaati peraturan agama apapun hari ini, mari kita lihat hasilnya. Bukankah mereka yang hari ini korupsi? Bukankah mereka yang hari ini membunuh? Bukankah mereka hari ini mencuri? Bukankah hari ini mereka yang berzina adalah orang yang beragama? Agama tidak sanggup menolong manusia. Karena agama berasal dari manusia yang terbatas. Setelah ketika kita melihat bagaimana Alkitab mencatat, ketika kita dilahirkan di dalam dosa, maka kita, diri kita, Roma berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Kata benar di sana adalah bicara tidak seorang pun benar. Baik secara pribadinya, dia dilahirkan tidak benar, sehingga karena dilahirkan tidak benar, ada dosa di dalam dirinya, maka tidak akan mungkin melakukan tindakan yang benar. Sehingga kondisi manusia, kalau kita boleh bilang, mama saya bilang begini, sorry bahasa ke. Mama saya selalu bilang, ingat ya, Cim san yu chi su se song mo chi yin. Cim san yu chi su se song mo chi yin, dia bilang. Cim san, dalam hutan yang lebat itu pasti ada pohon yang lurus tinggi besar. Tapi ingat, di dunia ini tidak ada orang yang hatinya lurus. Karena apa saudara? Manusia dilahirkan di dalam dosa. Maka ketika bicara Natal, ketika malaikat itu datang lalu berkata, hari ini telah lahir Juru Selamat bagimu, adalah bicara soal bagaimana Kristus Juru Selamat menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Dari bagaimana kondisi mereka yang hitam yang mengikat mereka dari keberdosaan itu. Dan berita ini, penyelamatan ini bukan usaha manusia. Manusia bisa diselamatkan hanya semata-mata karena kasih karunia. Allah datang ke dalam dunia itu idenya Allah. Manusia tidak turut campur tangan. Allah menyelamatkan manusia itu semua pekerjaan Allah, bukan usaha kita. Sehingga manusia bisa diselamatkan dari kegelapan. Manusia bisa diselamatkan dari segala kuk gandar yang menekan hidupnya. Dari segala keterikatan kepada hamba dosa, kepada iblis. Semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika manusia terikat dosa, Allah menyediakan Kristus Yesus menjadi pengantara, menjadi pendamaian. Dan ketika bicara berita Natal, adalah juga bicara bagaimana Allah itu lahir, hidup, dan mati di kayu salib. Saudara, pagi ini, saya ingin kita membayangkan, saudara, mari kita bayangkan bagaimana Kristus mati di atas kayu salib. Saya percaya saudara sudah berkali-kali dengar Kristus mati di atas kayu salib. Kalau boleh saya meminta tolong satu orang. Saudara, mari kita membayangkan apa yang terjadi ketika penyalipan itu demi menolong manusia. Kalau boleh saya minta tolong siapa namamu, Nak? Michael. Saudara, Michael akan berdialog dengan saya kira-kira seperti ini. Saudara, saya ingin kita membayangkan Michael boleh di sini. Saudara, ketika bicara soal bagaimana Allah menyelamatkan kita, mari kita pikirkan satu saja saudara. Enggak usah pikirkan, saya tidak pikirkan soal mahkota duri, tetapi saya memikirkan soal paku yang menancap di tangan Yesus. Saudara, ketika Yesus disalibkan, saya pernah lihat paku yang disalibkan kepada Kristus karena ada seorang dosen saya bawa dari Israel. Tapi hari ini saya tidak punya paku. Tapi kira-kira panjangnya sebesar pahat yang saya punya di tangan saya. Mari kita bayangkan bagaimana beratnya kayu yang Kristus pikul untuk boleh menancapkan seorang manusia. Kita gak tahu beratnya Yesus berapa. Tapi kira-kira misalnya ya katakan 70 lah ya, 60 lah ya, 65 kilogram gitu. Saudara, mari kita bayangkan seorang kayu yang begitu besar dan kira-kira paku yang seperti ini yang akan ditancapkan di tangan dan kaki Kristus. Pinjam ya. Kalau ini, gini sakit gak? Enggak ya. Kalau ini saudara, ditancapkan di pembuluh darah utama. Saudara, sebayangkan hari itu betapa hancurnya tangan dan kaki Kristus. Dan ketika para prajurit menancapkan saudara, para prajurit itu saya percaya tidak punya belas kasihan. Pak, pinjam anaknya pak. Saudara membayangkan balok yang begitu besar, dan paku ini harus menembus balok itu. Dan saya percaya para Romawi, tentara Romawi, tentu tidak berkata, Yesus maaf lu ya, bukan salah saya ya gitu ya. Saya ini pelan-pelan saya coba sesedikit mungkin sakitnya. Pasti mereka tidak berkata itu. Tetapi mereka akan menarik tangan Yesus, ditaruh di atas balok itu, lalu mulai mereka menancapkan, mereka mulai memukulkan palu itu ke paku itu. Mereka tidak peduli, thank you ya. Saya kembalikan dengan selamat, Pak. Mereka tidak peduli setiap kali paku itu, dengan palu itu, mereka tidak peduli ketika Yesus, bagaimana Yesus menahan setiap pukulan demi pukulan. Saudara yang mengasihi Tuhan, hari ini ketika bicara Natal, adalah bicara kita hidup bagaimana penyelamatan Kristus. Sehingga karena penyelamatan itu, Dia menjadi pengantara pendamai di antara kita dan Allah, kita yang menjadi musuh Allah. Lalu Kristus, Dia ditetapkan Allah menjadi pendamai segala dosa kita. Karena apa yang dilakukan oleh Kristus yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari segala kegelapan dan keterikatan itu. Maka kita hari ini ketika yang berdosa, Allah sediakan Kristus. Di Natal itu lahir juru selamat. Dan karena juru selamat yang lahir, hidup lalu mati di kayu salib demi engkau dan saya. Maka kita bisa hidup hari ini menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita hidup percaya pada Kristus, kita hari ini hidup ketika pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka hidup kita yang luar kelihatan putih, yang dalam tetap akan kelihatan putih. Saudara, ketika bicara pengorbanan Kristus adalah bicara hari ini kita hidup. Seluruh hidup kita, kita yang tampak putih, dengan pengorbanan Kristus, maka kita akan tetap putih di dalam. Ini yang Kristus perbuat buat engkau dan saya hari ini hidup. Bagaimana Kristus hidup, ketika bicara Kristus hidup, pengorbanan Kristus, Natal adalah bicara engkau di luar putih, ditransformasi oleh Allah dari hitam menjadi putih. Dan hari ini hidupmu bukan hanya menjadi putih, tetapi bicara bagaimana Kristus, sinar Kristus itu akan masuk dalam dirimu dan engkau akan bersinar buat Kristus. Kalau kuning melambangkan sinar, dirimu yang putih, yang hidup hari dalam putih, engkau akan bisa menjadi kuning secara keseluruhan buat Kristus. Ini namanya ciptaan yang baru. Hidupmu dan hidupku hari ini transformasi oleh Kristus. Dari hitam menjadi putih, kemudian engkau boleh bersinar buat Kristus, menjadi kuning karena memancarkan kasih dan terang Kristus. Saudara mengasihi Tuhan, esensi Natal adalah bicara lahir juru selamat buat manusia. Ketika kita tahu, ketika kita sudah berjumpa, ketika kita sudah melihat Yesus, ketika engkau dan saya sudah jadi putih, sudah menjadi bersinar hari ini, ditransformasi oleh Allah jadi ciptaan yang baru. Adakah kita menaruh Natal di hati? Adakah kita memberitakannya keluar? Bahwa hari ini aku bukan hitam lagi, tetapi aku menjadi putih karena Kristus mentransformasi diriku. Lalu aku boleh bersinar, boleh memancarkan kasih itu. Adakah kita beritakan kepada orang, mari datang, yuk datang kepada Kristus, gereja saya punya Natal. Mari datang kepada Kristus, berjumpa dengan Kristus yang menjadi juru selamatmu. Saudara, setiap orang menaruh Yesus, menaruh Natal di hatinya, adalah orang yang hari ini hidup akan memikirkan pemberitaan. Natalnya orang percaya bukanlah Natal bicara soal Santa Claus. Dan saudara, kalau boleh dan sangat harusnya, ketika Natal di gereja janganlah ada lagu Santa Claus is coming to town. Kayaknya itu terlalu jadi lagunya gereja lama-lama ya. Natal kadang-kadang pakai lagu-lagu seperti itu, saudara. Maaf kalau saudara tidak senang, tapi boleh saya berkata, Natal tidak bicara Santa Claus. Dan lagu-lagu sekuler jangan masuk ke dalam gereja hari ini, karena enggak ada artinya. Bukan itu. Natalnya orang percaya bukanlah hari ini bicara bahwa wah, di gereja ketika Natal mengadakan sale, diskon, semua yang di gereja ini diskon, ini pohon Natal enggak kepake lagi, tahun depan baru pakai sale dulu diskon. Bukan. Tapi Natal adalah bicara bahwa seluruh hidup kita adalah orang yang punya kerinduan. Natal adalah bicara, ketika bicara Natal di hati saya, adalah bicara Natal itu di hatiku. Ketika bicara Natal, bukan dunia yang di hatiku, tetapi Kristus yang di hatiku hari ini. Dan Natal di hati itu berarti saya ketika bicara Natal, saya sungguh-sungguh merindukan menyampaikan kepada orang lain tentang berita itu. Saudara, adakah Natal itu di hatimu hari ini? Adakah Natal itu di hati kita hari ini? Ataukah kita merasa Natal ini sebagai liburan buat kita? Sebagai refreshing buat kita? Ataukah kita sungguh-sungguh merasa dan tahu bahwa Natal ini adalah Kristus yang lahir dan aku harus sampaikan kepada orang. Natal saya taruh di hatiku dan kuberitakan kepada orang lain. Kiranya hari ini kita boleh mempersiapkan diri memasuki Natal dan sungguh-sungguh menyambut Natal dengan sepenuh hati, sukacita, penuh kerinduan kepada Allah. Dan kalau gereja punya ibadah Natal, saudara, mari kita, tidak usah didorong, tidak usah dipaksa siapapun, berdoa, mengajak mungkin orang tua kita yang belum percaya Yesus, berdoa mengajak tetangga kita, teman-teman kita yang belum percaya Yesus, supaya mereka boleh kenal Juru Selamat, dan boleh berkata, hari ini lahir Juru Selamat buatmu. Kiranya Tuhan memberkati saudara, menolong saudara dalam Natal ini menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memasuki Natal di tahun ini. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Untuk paku yang tertancap di tanganmu dan di kakimu ya Tuhan. Untuk mahkota duri yang tertancap di kepalamu. Untuk setiap cambukan yang engkau terima. Untuk engkau yang lahir bersedia lahir di kandang yang hina. Engkau hidup dalam segala keterbatasan. Engkau yang mulia datang mengambil rupa seorang hamba yang hina. Mengambil rupa manusia yang terbatas. Engkau yang tidak terbatas tapi rela hidup dalam keterbatasan. Bapa di surga, ketika kami memikirkan bagaimana Natal, bagaimana Kristus, bagaimana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Bagaimana firman itu hidup, Allah Immanuel hidup tengah-tengah manusia. Biarlah hati kami bersyukur, melimpah dengan sukacita kepada-Mu. Dan ketika kami bersukacita Tuhan, biarlah kami seperti para gembala yang punya kerinduan menyampaikan kabar ini. Kemanapun kami pergi, mulut kami, hati kami tidak berhenti mengajak orang melihat kepada bayi itu, datang kepada bayi itu, kepada Kristus Juru Selamat. Karena manusia hidup sungguh-sungguh memerlukan Kristus. Tanpa Kristus, manusia menuju kebinasaan yang kekal. Tuhan tolong kami sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya yang sudah bertahun-tahun ke gereja. Biarlah kami punya Natal di hati kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.